Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Akhwani rahimani rahimakumullah. Kita sedang mudzakarah terkait dengan pembagian kerabat dilihat dari arah mereka, usul furu hawashi. Usul yani man tafarra'a al-mayitu minhum, yang si mayit tercabang dari mereka. Kalau abai wal ummahat, seperti ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka, atau ayah-ayah si mayit dan ibu-ibu si mayit, ayah, kakek dan seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya, itu yang dipanggil oleh mayit dengan panggilan ab, ayah atau kakek, wal um, ibu, nenek dan seterusnya. Jazakallahu khairan, kemarin ada yang bertanya setelah kita menyebutkan contoh-contoh kemarin bahwasanya usul yang mendapat tawarif dengan fard atau ta'sib, hukum asalnya semuanya bisa masuk ke dalam golongan usul. Semua yang dipanggil oleh mayit, ab atau um, ayah, kakek dan seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya, itu bisa dapat waris dari mayit karena dapat fard bagian tertentu atau ta'sib. Kecuali dua golongan. Dua golongan yang dikecualikan ini bukanlah usul, bukanlah mendapat fard dan ta'sib, tetapi min dawil arham. Min dawil arham. Yang pertama adalah semua laki-laki yang ada penghalang antara dia dengan si mayit wanita. Antara dengan si mayit itu ada perantara penghalang seorang wanita, seperti ayahnya ibu. Nah, Zaid punya ibu namanya Ruqayyah. Ruqayyah punya ayah namanya Amr. Ya, Amr di sini bukan termasuk usul, tetapi masuknya ke dawil arham. Amr, kakek dari Zaid, lalu ibu, ini Abul Um, itu min dawil arham, bukan usul yang dapat farad dengan ta'sib. Demikian juga semua wanita yang punya hubungan dengan mayit melalui laki-laki, tetapi antara laki-laki tersebut dengan si mayit terhalang oleh seorang wanita, seperti tadi Zaid punya ibu namanya Ruqayyah, punya ayah namanya Amr, Amr punya ibu namanya Aminah. Aminah adlat bidzakar, Aminah itu punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki, yaitu anaknya Amr. Namun antara Amr dengan mayit ada wanita, yaitu Ruqayyah, sehingga ummi abil um itu bukan termasuk usul, tapi masuk ke dabil arham. Tidak termasuk yang dapat fard atau tansib, tapi kalaupun dapat nanti min dabil arham. Adapun kita contohkan kemarin, Zaid punya ibu namanya Ruqayyah. Ruqayyah punya ayah namanya Amr. Amr itu bukan usul, karena dia abil um. Antara dia dengan si mayit ada wanita penghalangnya. Adapun ibunya Ruqayyah, Zaid punya ibu namanya Ruqayyah. Ruqayyah punya ibu namanya Hafsah misalnya. Ini ummul um. Ummul um. Kalau ummul um itu usul, masuk dalam usul, masuk yang dapat dengan fard atau yang dapat dengan fard. Ummul um usul. Adapun abul um bukan. Itu ya. Saya ulangi, Zaid punya ibu namanya Ruqayyah. Ruqayyah punya ayah namanya Amr. Punya ibu namanya Hafsah. Nah, kalau abul um Amr itu abul um bukan usul, tetapi dularham. Adapun ummul um ibunya Ruqayyah ini Hafsah, itu termasuk usul. Begitu ya. Nah, kemarin ada yang mengingatkan, Masya Allah, Zalhara, beliau pernah baca, bukankah nenek itu terhalang oleh ibu? Ya, jawabannya betul. Jawabannya betul. Tetapi itu bahasannya berikutnya. Ini yang sedang kita bahas sekarang itu hanya sedang kita bahas garis keluarga. Kita belum bahas masalah pembagian. Masalah, iya, si fulan misalnya ibu. Iya, ibu berapa dapatnya nanti. Iya. Suami dapatnya berapa nanti. Iya. Nenek juga kapan dikatakan nenek itu bisa dapat dan berapa bagiannya, apa syarat-syaratnya nanti. Ini hanya sedang kita bahas masalah garis kekerabatan. Bahwasanya ada usul, ada dabil arham. Kalau masalah pembagian betul nanti. Kalau mengenai pembagiannya nanti ada bab berikutnya. Bahkan nanti yang sedang kita bahas, kalaupun dia termasuk dalam garis usul atau masuk ke dalam garis furu, masuk ke usul atau ke furu, tapi perlu terpenuhi syaratnya. Syarat dia itu dapat itu terpenuhi. Apakah misalnya, apakah ketika si mayit meninggal dia dipastikan masih hidup atau sudah hidup, itu kan perlu syarat. Atau anak tidak ada mawani'nya. Ya, betul dia misalnya putranya, garisnya jelas putra. Tapi apakah mani' dari dia tidak ada? Kalau ternyata walaupun dia putranya tapi ada mani' penghalang untuk dapat, selesai, enggak dapat. Contohnya, Zaid punya anak namanya Fulan, misalnya. Fulan bin Zaid. Tapi si Fulan ini enggak sabar, akhirnya bunuh si Zaid. Membunuh dengan sengaja ayahnya. Walaupun putranya, tapi enggak dapat. Kenapa? Karena ada mani'. Itu masalah itulah. Dengan begitu nanti ada masalah hajab mahjub. Yang sering saya ingatkan, hajab mahjub. Betul, iya, si apa namanya Hafsah itu adalah usul yang bisa dapat waris. Tapi selama ibunya Zaid selama ibunya Zaid Ruqayyah itu masih hidup, maka si nenek Hafsah terhalang oleh Ruqayyah. Itu nanti pembahasannya. Yang jelas sekarang yang kita ingat, ya ini sedang pembahasan masalah garis kekerabatan. Ada usul, ada yang bukan usul. Ya. Jadi ketika kita katakan usul itu adalah semua yang dipanggil oleh mayit, apa namanya, ayah, kakek, dan seterusnya. Semua yang dipanggil mayit, ibu, nenek, seterusnya. Itu usul. Dikira mungkin semuanya itu usul. Semuanya bisa dapat apa? Fardau ta'sib. Maka dijelaskan, tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya kakek itu dapat dikatakan usul, dapat fardau ta'sib. Kenapa? Kalau kakek dari garis ibu, itu bukan. Gitu maksudnya. Kalau kakek dari pihak ibu itu bukan. Siapa itu? Abud Um, tadi contohnya. Kalau bapaknya bapak kita, ya betul. Tapi kalau bapaknya ibu kita, bukan. Itu sedang pengecualian-pengecualian. Juga sama-sama. Ada mungkin pemahaman katakan usul itu adalah semua yang kita panggil nenek. Iya. Mungkin ada perkiraan, ada persangkaan, berarti semua nenek itu bisa dapat hak waris. Ternyata tidak, tidak. Iya. Kalau nenek itu adalah buyut maksudnya nenek yang dimaksud adalah ayahnya, saya ulangi, ibunya kakek dari ibu. Tidak dapat. Kakek dari ibu aja itu bukan usul. Kakek dari ibu aja sudah iya. Bukan usul, tapi ada mahram. Maka ibunya si kakek, jelas. Dia bukan, itu maksudnya. Ini sedang pembahasan masalah ini. Pengecualian-pengecualian. Jadi jangan sampai mengira semuanya berarti usul. Ada pengecualian. Demikian juga sekarang kita mudzakarah. Furu' itu adalah man tafarra'u minal mayyiti kal awlad. Semua orang yang tercabang dari si mayyit. Seperti anak-anak. Ya berarti cucu anak cucu ke bawah itu adalah furu. Yang hukum asalnya, sekali lagi hukum asalnya bisa dapat waris. Kenapa? Karena furu itu. Ada garis ke bawah sehingga hukum asalnya bisa dapat waris. Karena furu. Mungkin mengira di bayang kita, sebagian kita, berarti semuanya, semua cucu itu bisa dapat. Semua cicit bisa dapat, begitu. Maka dijelaskan. Enggak, semuanya tidak semuanya. Karena ada yang maksudnya ke dabil arham, bukan puru. Itu intinya. Siapa mereka? Kata beliau, wa kulluhum warithun. Semuanya awlad itu warithun. Anak laki-laki, anak perempuan itu adalah usul. Mereka bisa dapat waris dengan fard, ya, ukuran tertentu, atau ta'sib, tidak ukuran tertentu. Illa ini, kecuali ternyata tidak semuanya garis ke bawah itu furu. Tidak semuanya garis ke bawah itu punya hak dapat fard atau ta'sib. Tidak semuanya. Ada pengecualiannya. Siapa mereka? Yaitu man adla biunsa. Yaitu orang-orang yang punya hubungan dengan si mayit itu melalui wanita. Iya, kalau Zaid punya anak laki-laki, namanya misalnya Ahmad. Bisa tulis mungkin silakan. Zaid punya anak laki-laki Ahmad. Iya. Semua anak laki-laki Ahmad itu masuk ke furuq. Bisa dapat garis, bisa dapat fard atau ta'sib. Misalnya Ahmad punya anak namanya Humaid. Humaid punya anak laki-laki namanya Hamid ke bawah. Ini siapa? Zaid punya anak Ahmad. Ahmad, Humaid, Humaid, Hamid. Ini semuanya Ibn ini furu. Bisa dapat. Kemungkinan hukum asal bisa dapat farad atau taksi. Tapi kalau dari garis wanita, illa man labi untha. Zaid punya putri namanya Hamnah. Iya. Hamnah punya putra namanya siapa misalnya? Fulan. Fulan bintu Hamnah itu bukan furu. Fulan bintu Hamnah bukan furu. Kenapa? Karena hubungan antara Fulan dengan Zaid itu melalui wanita. Tapi masuk ke dabil arah. Begitu ya? Iya. Demikian juga Hamnah punya putri. Namanya Hasna misalnya. Hasna betul cucunya Zaid. Tetapi melalui wanita. Dia itu melalui wanita. Maka itu bukan furu. Tetapi dabil arah. Begitu ya? Ini sudah kita bahas masalah pengecualian. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal furu' man tafarra'u minal mayyit kal awlad wa kulluhum warithuna bil fard awi ta'sib. Ya, fard itu ada ukurannya tertentu. Ya, apakah setengah atau seperempat atau seperenam atau sepertiga atau nanti itu nanti. Atau ta'sib tidak ada ukuran tertentu. Hukum asalnya mereka semuanya adalah furu' warithun. Anak cucu si mayit itu adalah ahli waris yang fard atau ta'sib, kecuali satu kelompok, yaitu yang punya hubungan dengan si mayit, perantara dengan si mayit itu adalah perempuan. Itu bukan furu. Bukan furu yang dapat fard atau ta'sib. Siapa contohnya? Ibnu al-Bint. Putra dari, walaupun sama-sama cucu laki-laki, ya kan? Zaid punya anak namanya Ahmad, kemudian Hamnah. Iya. Kemudian siapa tadi? Ahmad punya anak laki-laki namanya Humaid. Humaid cucu laki-laki Zaid. Hamnah punya anak laki-laki namanya Fulan. Fulan juga putra Afan, cucu laki-laki Zaid, tapi statusnya lain. Iya. Yang ini furu, yang ini dzawil arham. Iya, kenapa? Karena dia ini garisnya melalui wanita, perempuan. Dipaham salah ya? Paham lah? Mending ada gambaran dulu nanti. Itu soal dikit-dikit kita merata arah, mending supaya dipaham. Soal. Begitu, Jis? Nah. Bismillah, kita lanjutkan. Terakhir kita bahas masalah. Syarat yang kedua adalah ketika syarat pertama pembagian waris itu terpenuhi, yaitu dipastikan al-muwaris betul-betul telah meninggal. Itu syarat pertama. Si mayit yang punya harta banyak peninggalan itu dipastikan telah meninggal dunia. Hakikatan al-hukman. Hakikatan yang mungkin bisa dilihat langsung sampai terakhir mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Terlihat oleh yang hadir. Iya. Atau mungkin secara medis. Iya. Para dokter menyatakan ini orang sudah tiada. Iya. Walaupun masih sudah dibantu mesin. Di ruang ICU. Dikatakan tidak ada sudah. Atau hukman. Hukman itu yang mulhak dengan amwat. Yaitu yang dihukumi orang yang hilang, yang sudah tidak kembali ke rumahnya dalam tempo waktu yang lama, sehingga qadhi hakim menyatakan fulan sudah dianggap meninggal dunia. Saudagar yang pergi berdagang dalam waktu lama, yang tidak pulang-pulang, tidak apa namanya, ada berita setelah disampaikan kepada qadhi, qadhi menyatakan ini saudagar ini dihukumi telah meninggal, maka silahkan anak-anaknya membagi waris ayahnya. Sudah, berarti hukumnya sudah meninggal karena qadhi sudah memutuskan. Itu yang pertama. Nah, ketika dia meninggal dunia, perlu syarat berikutnya. Siapa saja yang dibagi? Syarat berikutnya adalah orang yang dapat warisnya dipastikan hidup. Ya, setelah 6 Zaid itu dipastikan meninggal dunia, maka berikutnya adalah pihak-pihak mau dapat waris dipastikan hidup atau dianggap dihukumi hidup, gitu ya. Kalau hidup jelaslah, memang ketika Zaid meninggal, ya Humaid menghadiri meninggalnya ayahnya, bahkan dia menalkin ayahnya sehingga meninggal dalam dunia dalam keadaan jelas masih hidup. Nah, kalau yang mulhaq bil ahya itu adalah mafqud, memang dia sudah tidak ada kabar berita sudah lama, ya, tapi belum ada keputusan dari qadhi, diputuskan sudah meninggal. Anak tadi Zaid itu Humaid. Kalau Humaid ada di rumahnya, ketika ayah meninggal dia ngurusi, dia nalkin. Kalau anak perempuannya tadi si Hamnah ini dibawa suaminya entah kemana. Sudah setahun dua tahun tidak ada kabar berita. Dia pernah naik kapal laut, iya, ke jauh sana. Apakah kapalnya tenggelam? Iya, apa mungkin terdampar di mana? Enggak ada berita. Iya, tapi ketika sampaikan kepada qadhi, qadhi belum menghukumi dia meninggal. Qadhi masih menyatakan masih mungkin dia hidup. Kalau seperti itu, berarti masih dapat waris. Iya, karena belum ada keputusan dari qadhi. Begitu ya. Ini maksudnya mulhaq bil ahya. Sampai meninggalnya Zaid, si ayah, Hamnah masih belum diponis, dihukumi meninggal. Kata qadhi, mungkin masih hidup, mungkin kemana. Yang jelas belum ada keputusan. Itu kan mulhaq bil ahya. Nah, intinya, selama ketika Zaid meninggal, si putri ini, Hamnah ini, belum diputuskan sebagai orang hilang yang meninggal, dia masih punya hak dapat waris. Ini penting, kenapa? Ya, kok ada pembahasan seperti ini? Dipastikan yang dapat waris itu masih hidup. Nah, kejadiannya misal Zaid apa namanya, punya anak Humaid dengan Hamnah. Humaid punya anak tadi, saya ulangi, Ahmad dengan Hamnah. Ahmad punya anak namanya Humaid. Ada satu kejadian. Humaid pernah nasrullah wa nafiyah, dia berjalan bersama ayahnya berkendaraan. Ya. Kemudian terjadi kecelakaan. Dua-duanya meninggal. Tidak tahu mana lebih dulu meninggal dunia. Ya. Apakah yang meninggal dunia Zaidnya dulu atau Ahmadnya dulu? Ya. Kalau yang meninggalnya apa namanya, Zaidnya dulu, ya, berarti apa? Berarti nanti si Ahmad dapat waris. Ya. Si Humaid bisa dapat bagian. Tapi kalau ini hukumi dari kakeknya. Tapi kalau yang dihukumi meninggal Ahmad dulu, ya, berarti si ayah dapat, ya, bagian dari Ahmad, kan, nambah harta si ayah. Otomatis nanti ketika pembagian waris dari si ayah, Hamnah itu bertambah nilainya, karena ayah dapat dari Ahmad, nambah harta si ayah, kemudian ketika dibagi ke Hamnah dapat lebih banyak, ada penambahan harta, begitu kan? Sehingga harus ketahui mana lebih dulu. Nah, ketika tidak bisa ketahui, bagaimana? Siapa yang menegur? Ini pembahasannya. Kata Barahimahullah Ta'ala, wabina'an ala hadaini syartain, berdasarkan dua syarat di atas. Yaitu yang pertama, dipastikan pihak yang punya harta yang menjadi pemberi waris meninggalkan waris itu dipastikan telah meninggal. Yang kedua, ketika yang memberi waris meninggal, yang dapat garis punya waris juga dipastikan masih hidup. Itu dua. Berdasarkan syarat ini, fala tawarutsa baina mutawarisain. Tidak ada saling waris antara dua orang yang bisa saling mewarisi. Ya, hukum asalnya bisa saling mewarisi. Saya ulangi, bil misal yattadihul maqam. Saya contoh tadi, Zaid punya anak namanya Ahmad Hamna. Ketika berangkat bareng, kok dalam syafaat yang terjadi, apa? Ada kecelakaan, dua dia meninggal. Dan beliau saling mewarisi kan, anak bisa dapat dari ayah, ayah bisa dapat dari anak gitu. Kemudian mata keduanya meninggal, walam yu'lam ayyuhuma asbaqu mautan. Dan tidak diketahui mana di antara kedua yang lebih dulu meninggal. Kalau diketahui kan jelas, kalau ayahnya dulu meninggal berarti Ahmad ini sebelumnya sudah dapat dulu dari ayah. Ketika dia meninggal berarti anaknya si Humaid dapat tambahan. Karena dapat dulu dari warisan si ayah, ayah ngasih ke Ahmad, Ahmad meninggal berarti peninggalannya untuk siapa? Humaid. Ya. Misalnya contohnya Ahmad itu misalnya dia kaya raya punya uang 5 triliun misal. Si Zaid juga kaya raya. Iya. Punya uang misalnya 6 triliun. Iya. Kalau dihukumi yang meninggal itu adalah Zaid dulu, berarti ini dapat warisan 6 triliun tidakkar misal hadil munsayain. Ya, berarti Ahmad 4 triliun, Hamnah 2 triliun. Berarti dari Humaid dapat 9 triliun, kan gitu. Setuju. Begitu kan? Karena si ayah dapat dari atas, ketika mati meninggalkan Humaid, Humaid dapat 9 triliun. Kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau dihukumi si Ahmad yang meninggal, Ahmad meninggal, berarti otomatis hartanya Ahmad itu dibagi sebagai waris untuk Humaid dan juga ayahnya si Zaid dapat kan. Nah, ketika berarti nanti Hamnah itu double. Yang pertama dari harta peninggalan si ayah, yang kedua tambahan harta si ayah dari Ahmad. Kan gitu. Itu kalau dihukumi saling mewarisi. Namun ini yang lebih memudahkan kita alhamdulillah. Kata beliau, kalau kejadian seperti itu, terjadi kejadian dan tidak bisa dipastikan mana yang lebih dulu meninggal dunia, maka dihukumi tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Sudah. Dia, apa namanya, Ahmad punya uang 5 triliun, Zaid punya 6 triliun. Ya. Ketika qadarullah syafa'ah terjadi apa yang terjadi dan keduanya meninggal dunia, jadi ketahui mana lebih dulu meninggal, di tempat dua-duanya langsung meninggal, maka bagaimana? Sudah tidak saling mewarisi. Ini hartanya Zaid yang 5 triliun langsung buat anaknya. Ya. Yang hartanya siapa? Yang hartanya siapa? Zaid ayahnya yang 6 triliun dibagi sesuai dengan nanti waris yang ada. Siapa aja ahli waris Zaid? Ya, selain ini. Begitu ya. Kata beliau rahimahullahu taala, berdasarkan dua pembahasan di atas, syarat waris itu adalah pihak yang meninggalkan warisan dipastikan telah meninggal dunia. Pihak yang mau dapat waris dipastikan masih hidup. Iya, berdasarkan dari ini berarti kalau terjadi kejadian, iya, tidak ketahui mana yang lebih dulu meninggal, maka tidak ada saling mewarisi. Fala tawarutsa baina mutawarisain, tidak ada saling waris antara dua pihak yang bisa saling mewarisi mata keduanya meninggal berbarengan, walam yu'lam ayyuhuma asbaqu mautan, dalam keadaan tidak bisa ketahui mana lebih dulu meninggal dunia. Dipaham insyaallah? Fahimna? Sup. Nah. Apa contohnya? Misal contohnya an yamuta bihadamin, keduanya meninggal karena runtuhan. Keduanya kalau masyafaal ya tertimpa ketika gempa, tertimbun rumahnya, ter dalam keadaan langsung meninggal, tidak ketahui orang siapa yang dulu mati. Atau gharaqin, atau keduanya mati tenggelam. Iya, ada banjir, ada tsunami, ada yang lainnya, atau naik kapal tenggelam. Kita enggak tahu siapa yang lebih dulu mati. Au hariqin, atau kebakaran. Keduanya langsung meninggal, tidak ketahui siapa yang dulu meninggal. Au hadisi tariqin wa nahwi, atau ada kejadian di jalan, kecelakaan lalu lintas, meninggal berbarengan, tidak ketahui siapa yang lebih dulu mati. Kalau seperti ini maka tidak saling mewarisi. Iya. Qala, kenapa tidak saling mewarisi? Li adami tahaqquqi mautil muwarrits qabla waris. Wahyatil waris ba'dahu, karena tidak bisa dipastikan meninggalnya pihak pertama yang apa namanya memberikan waris, dan juga tidak dipastikan hidupnya yang akan dapat waris setelahnya. Ya, tadi, kenapa tidak saya mewariskan? Karena ketika kejadian tersebut tidak ada kepastian apakah Zaid dulu yang meninggal atau Ahmad dulu yang meninggal. Karena tidak ada kepastian, ya sudah, tidak saling mewarisi. Langsung ini dibagi buat anak turunannya, untuk yang ahli waris dia, ini juga langsung dibagi untuk ahli waris dia. Tidak saling mewarisi. Tidak saling menambah harta keduanya. Nama Allah alam. Bisa. Bagaimana? Bal, paham? Menolongi? Tidak masalah ya? Baik. Ya, intinya itu. Intinya itu dengan contoh lebih jelas. Kalau dua orang yang bisa saling mewarisi, yang seharusnya yang satu bisa menjadi ahli waris, yang salah yang lainnya meninggal berbarengan dan tidak dipastikan siapa yang lebih dulu meninggal, maka tidak saling mewarisi. Itu ya intinya. Wallahu a'lam bishawab.